Assalamualaikum teman-teman. Rahim yang sehat adalah awal dari fungsi reproduksi yang sempurna. Seperti apa sih ciri dan tanda bahwa seorang wanita memiliki rahim yang tidak sehat? Di antaranya, siklus haid tidak teratur, keputihan yang berbau, nyeri haid berlebihan, dan darah haid yang berlebihan. Lantas, usaha apa sih yang bisa kita lakukan? Nah, salah satunya dengan rajin minum ramuan detox rahim. Insya Allah, disertai dengan doa, keluhan-keluhan terkait dengan organ reproduksi berangsur hilang. Pengen tahu resepnya? Simak sampai selesai ya. Bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat ramuan detox rahim ini adalah sebagai berikut. Jahe, satu potong aja, ini udah dicuci dan dikupas. Kemudian kayu manis, ini 3,5 cm. Kapulaga, 1 sendok teh, sekitar 5-7 butir kapulaga. Kemudian 1 butir cengkeh. 1 sendok teh ketumbar, ini juga sudah kita cuci. Madu murni secukupnya. Dan 1 gelas atau 250 ml air. Cara membuatnya adalah sebagai berikut. Kita iris tipis jahe. Tujuannya agar nanti ekstrak dan enzimnya mudah keluar saat kita masak. Ini jahenya kita masukkan ke dalam panci. Kemudian kita tambahkan air matang sebanyak 1 gelas. Nah, selanjutnya jahe yang sudah kita iris tipis dan ditambah air matang tadi, kita masak dengan kompor tidak sampai mendidih. Kenapa tidak sampai mendidih? Agar kandungan bahan aktifnya tidak rusak. Nah, ini membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 2 menitan lah. Nanti ada tanda-tanda seperti gelembung-gelembung kecil dan ada perubahan warna. Sebenarnya sih teman-teman bisa coba cara yang lain, yaitu dengan menyeduh jahe yang sudah kita iris tipis atau yang sudah kita geprek dengan air mendidih. Nanti teman-teman bisa pilih mana yang lebih praktis untuk teman-teman. Tapi kalau saya biasanya pilih cara ini. Nah, ini kita lihat airnya sudah mulai itu ya di bagian pinggir sudah mulai timbul gelembung-gelembung kecil. Nah, ini tandanya jahe kita sudah siap, bisa dimatikan kompornya. Nah, sementara itu kita sudah persiapkan gelas, kemudian ketumbar kita masukkan, cengkehnya juga, kapulaga dan kayu manis. Setelah bahan kita campur semua, kecuali madu ya, ini kita tunggu dulu sampai hangat baru bisa kita minum. Biar ekstraksinya sempurna, kita tutup ya gelasnya. Setelah ramuannya hangat, kita buka tutupnya, kemudian kita saring. Lalu tambahkan madu cukupnya. Saya di sini untuk 1 gelas memakai 1 sendok makan madu. Untuk teman-teman sesuai selera ya, kalau misalnya merasa kurang manis bisa ditambahkan lagi. Nah, ini ramuan detox rahim kita sudah mulai bisa dikonsumsi. Minum rutin sekali sehari ya teman-teman untuk mendapatkan rahim yang sehat. Bisa juga diselingi dengan minum ultimate drink. Selamat mencoba!